Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaah rahmati Allah sekalian dan dikasihinya. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat kurnianya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala sentiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar. Alhamdulillah, pada subuh yang penuh barakah ini akan kita teruskan kajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Abu Zakaria Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab yang masyhur Hadis Arba'in, dan sampai kita kepada hadis yang ke-21. Maka berkata beliau rahimallahu ta'ala, an Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu anhu qal qultu ya Rasulullah qul li bil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Yang maksudnya dari Abu dari Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah berkata wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam perkataan yang aku tidak tanya seorang pun selainmu. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqamah. Tadi diriwayatkan Imam Muslim. Ini adalah hadis yang ke-21, dan sebelum ini telah kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau tidak malu maka lakukanlah apa yang kau inginkan. Maka hadis ini hadis daripada Abi Amr, dan dikatakan beliau adalah Abu Amrah, yakni kunyahnya. Tapi nama beliau tidak ada perselisihan, iaitu Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi At-Ta'ifi, yakni daripada kabilah Saqif, dan beliau tinggal di kawasan Ta'if. Sufyan bin Abdullah seorang yang bijak, dan beliau termasuk orang besar di kalangan orang-orang Taif. Maka pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau telah dijadikan salah seorang daripada gubernur di Taif. Ini menunjukkan kelebihan beliau. Sedangkan orang-orang Taif, status mereka daripada sudut kebangsawanan mereka seperti status orang-orang Quraisy, hampir sama ataupun kurang sedikit, sangat disegani oleh kabilah-kabilah Arab di sekeliling mereka. Dan ini adalah dua kabilah yang sangat besar di kalangan orang Arab yang masyhur, iaitu orang-orang Quraisy penduduk kota Mekah dan orang-orang Saqif penduduk kota Taif. Dan kedua ta'ifah ini memiliki pengaruh yang besar di kalangan orang Arab. Sebab itu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, maka jatuhlah kepimpinan orang-orang Quraisy di Mekah. Maka mulalah kabilah yang kedua, kabilah di Taif ini, mereka berkumpul dan mengangkat diri mereka menjadi pemimpin untuk menggantikan Quraisy. Maka mereka telah mengumpulkan bala tentera yang besar untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru membuka kota Mekah. Dilihat bagaimana kita katakan bersemangatnya orang-orang Taif ini, orang-orang Bani Taqif, dalam mencari kepimpinan. Ketika itu ada kekosongan kepimpinan, maka mereka ingin memenuhkan kekosongan tersebut. Maka hal ini sampai kepada pendengaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menunggu mereka datang menyerang kota Mekah. Maka beliau pun segera membawa tenteranya untuk menyerang mereka, dan sampailah mereka ke di Wadi Hunain, satu wadi yang dekat dengan kota Taif yang diduduki oleh orang-orang Taif. Maka berlakulah peperangan yang sengit ketika itu, dan berlakulah peperangan Hunain yang masyhur, terdapat kisahnya di dalam Al-Quran. Dan ketika itu jumlah umat Islam sangat ramai, dan itulah zamannya ataupun tahunnya orang-orang Islam ataupun orang-orang Arab masuk Islam berduyun-duyun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaba." Apabila datang pertolongan dari Allah dan pembukaan, yakni pembukaan kota Mekah Al-Fathu, dan kau melihat orang ramai masuk Islam berduyun-duyun, masuk di dalam agama Allah berduyun-duyun, maka fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah, memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mintalah pengampunan daripadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Ayat yang masyhur menerangkan tentang keadaan kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Apabila orang-orang Quraisy jatuh, orang-orang Quraisy masuk Islam, maka kabilah-kabilah Arab yang di sekeliling mereka pun datang untuk memeluk Islam. Jadi tinggal Bani Taqif di Taif itu. Jadi jumlah mereka sangat ramai orang-orang Islam ketika itu. Tetapi di sana ada golongan yang baru saja masuk Islam, yang dinamakan sebagai At-Tulaqa. Ini orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana menurut riwayat dalam sejarah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah, beliau tidak memaksa sesiapa untuk memeluk Islam. Dan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy telah ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Maka mereka menunggu keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Jadi apabila mereka berkumpul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dan memberitahu bahawa mereka ini dibebaskan. Jadi mereka bebas. Tidak ada paksaan di sini. Izhabu fa antum mutlaqa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kamu, sesungguhnya kamu merdeka. Tapi tidaklah mereka itu pergi dan meneruskan agama mereka, sebab di dalam kota Mekah sendiri, di Masjidil Haram, maka dihabiskan saki-baki kesan-kesan daripada ibadat syirik. Maka dipecahkan berhala-berhala di keliling Kaabah, dan juga dipadamnya gambar-gambar yang terdapat di dalam Kaabah. Maka ketika itu orang-orang Quraisy dapati bahawa tidak ada jalan lain melainkan untuk memeluk agama Islam. Jadi ramai yang masuk Islam ketika itu, dan mereka digelar sebagai Muslimatul Fathi, iaitu orang-orang Islam pada zaman pembukaan kota Mekah. Ini mereka antara orang yang akhir masuk Islam. Jadi apabila Rasulullah SAW pergi menyerang Taif sampai ke Wadi Hunain, orang-orang ini, orang-orang tulaqa yang baru saja masuk Islam ini juga turut serta. Jadi jumlah mereka ramai, bercampur dengan sahabat-sahabat Nabi SAW dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang memang datang daripada Madinah untuk menyerang kota Mekah. Jumlah mereka sangat ramai. Maka sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah, walaqad nasarakum fi mawatin katsirah, Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Ingatlah, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu di dalam peperangan yang banyak, mawatin katsirah, dan peperangan Hunain. Id a'jabatkum kathratukum, ketika jumlah kamu yang banyak telah mengagumkan kamu. Kita ajarkan kumpulkan ratusan, tetapi jumlah yang banyak itu tidak dapat mencukupkan untuk kamu sedikit pun. Waqala untuk ni'aikum syai'ah. Dan di dalam ayat lain Allah SWT menerangkan bagaimana mereka tertipu dengan jumlah mereka yang banyak, sehingga pada permulaannya apabila mereka menyerang orang Taif, mereka ditimpa dengan kekalahan yang teruk, sehingga mereka lari lintang pukang dikejar oleh musuh. Mereka ramai tetapi mereka kalah pada pertempuran yang pertama. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka datang kembali dan menyerang kembali orang-orang Taif. Maka ketika itulah datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini untuk menunjukkan bahawa pertolongan itu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wataala, bukan dengan jumlah yang banyak, bukan dengan kekuatan tentera dan sebagainya. Itu penting, tapi yang lebih penting daripada itu adalah tawakal seorang itu kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka ketika itu mereka menang. Mereka pula yang mengejar orang-orang Taif sampai ke Taif. Tapi sampai di Taif, mereka tidak dapat masuk disebabkan Taif itu merupakan benteng yang sangat kuat. Jadi tidak dapat mereka menembus, temboknya tinggi. Jadi mereka mengepungnya, katanya dalam masa 20 hari ataupun lebih. Dan di situ berlakunya beberapa dakwah, dan ada orang daripada Taif yang keluar untuk masuk Islam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain mereka tetap kekal di dalam benteng mereka, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi untuk meneruskan kepungan tersebut. Beliau kembali ke Wadi Hunain, membagikan harta rampasan perang yang sangat banyak, dan akhirnya beliau kembali ke umrah, kembali ke Mekah melakukan umrah. Jadi demikianlah lebih kurang kisah orang-orang Taif, khususnya Bani Taif. Jadi di sini berkata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah. Aku berkata ya Rasulullah. Jadi ini menunjukkan bahawa beliau memiliki adab yang sempurna apabila berkata-kata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau memanggil beliau Rasulullah sallallahu dengan panggilan yang layak bagi beliau, ya Rasulullah. Qulli bil Islam. Katakanlah kepadaku di dalam agama Islam. Jadi beliau bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Dan beliau bertanya kepada beliau bukan tentang sesuatu di dunia ini ataupun perkara di dunia ini, tetapi sesuatu di dalam agama ini, iaitu agama Al-Islam. Dan orang yang paling layak untuk menjawab soalan tentang agama Islam ini tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berkata-kata melainkan dengan wahyu, yang tidak berkata-kata dengan hawa nafsu. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Jadi wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam agama Islam, قَوْلًا, sesatu perkataan. Satu perkataan maknanya sesuatu kata-kata yang ringkas tetapi menyeluruh. La as'alu anhu ahadan ghairak, yang mana apabila engkau jawab aku tidak perlu bertanya kepada seseorang pun selepasmu. La as'alu anhu ahadan ghairah. Aku tidak perlu bertanya kepada sesiapa pun selepas aku dengar jawapan darimu, wahai Rasulullah. Menunjukkan beliau tidak terus bertanya Rasulullah SAW soalan, tapi beliau mulakan dengan satu pendahuluan yang sangat bijak agar soalan itu nanti dapat dijawab dengan sebenar-benar. Dimula beliau kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dan beliau kata, katakanlah kepadaku sesuatu dalam Islam. Artinya tentang agama semata-mata, bukan tentang masalah dunia, bagaimana nak maju, bagaimana nak berjaya. Sebab hal-hal dunia tersebut boleh dijawab oleh Rasulullah, boleh dijawab oleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa juga mungkin lebih mengetahui tentang urusan dunia. Bahkan kita dapati bahawa tentang urusan dunia ini ramai orang-orang yang bukan Islam yang lebih mengetahui tentang urusan dunia daripada orang Islam sampai sekarang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Tapi maknanya kalau urusan agama, akulah orang yang paling mengetahui tentang. Sebab apabila Rasulullah SAW dalam banyak hadis bertanya pada sahabat, kamu tahu tak begitu begini, apakah kamu tahu hak itu dan begini, maka sahabat akan berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Memang Allah Maha mengetahui, tidak syak lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengetahui tentang agama ini. Sebab beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu barang siapa yang mendakwa bahawa dia mengetahui sesuatu tentang agama Islam yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau seorang yang berdusta. Kalau dia berkata dengan, tapi kadang-kadang dia tak berkata dengan lidah, tapi dengan perbuatan yang menunjukkan seolah-olah dia lebih mengetahui tentang sesuatu dalam agama yang mana Rasulullah SAW tidak mengajarkan, tidak mengetahui. Dan inilah penyakit kita pada zaman ini. Perkara yang bila diperiksa sumber tidak kita dapati dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berapa kemungkinan berlaku di sini? Sama ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui, jadi mereka mengetahui sesuatu yang mereka ada-adakan di dalam agama. Maka ini adalah satu pembohongan yang sangat besar. Walaupun mungkin mereka tak cakap, tapi bila ditanya, apakah sandaran kamu melakukan amalan ni? Tiap kali masuk musim ni kamu buat macam ni. Siapa yang suruh awak buat macam ni? Ini adalah satu amalan dalam apa? Dalam agama. Baik. Adakah Rasulullah SAW telah memerintahkan agar kita lakukan? Mereka akan jawab, tidak. Apakah Rasulullah SAW menggalakkan kamu melakukannya? Mereka jawab, tidak. Adakah Rasulullah SAW menerangkan kelebihannya? Tidak juga. Adakah Rasulullah SAW mengamalkannya? Tidak juga. Semuanya tidak. Jadi bagaimana kamu boleh mengamalkan? Tapi mereka kata, perkara ini yang kita lakukan ni perkara yang baik. Jadi perkara ini baik, Rasulullah SAW tidak tahu dia baik. Kamu lagi tahu bahawa perkara ini. Jadi apa pun mereka katakan, mereka akan menuduh Rasulullah SAW kurang tahu tentang agama. Mereka lebih tahu tentang agama dari Rasulullah SAW. Oh, ini bukan kata-kata yang menunjukkan penghormatan kepada Rasulullah SAW. Walaupun mungkin majlis tersebut kononnya majlis untuk menunjukkan cinta mereka pada Rasulullah SAW. Jika ada orang lepas subuh nak buat satu lagi solat lagi, betul-betul lepas solat, solat lagi, macam lepas solat isyak, solat lagi, solat tarawih, Lepas tu bila ditanya mana sumbernya, tak ada. Ada kan ada soalan galak kan, tak ada juga. Ada fadilatnya, tak ada juga. Nabi buat? Tidak buat. Tapi kita buat sebab apa? Kita buat nak dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Itu satu yang baik. Semua orang akan kata apa? Perbuatan ini tidak baik. Takkan Rasulullah SAW tak tahu kalau dia baik. Dan kedua, kalau Rasulullah SAW tahu, tapi Nabi SAW tak sampaikan kepada kita, itu juga satu perkara yang menghinakan. Sebab itu menunjukkan bahawa Rasulullah SAW pengkhianat. Tahu sesuatu dalam agama, beliau terima dari Allah SWT. Sebab agama ini sudah datang daripada Allah SWT. Tetapi Nabi SAW tidak menyampaikan kepada umat. Maksudnya Nabi SAW sembunyikan ilmu tersebut. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW pengkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebab itu, itulah kata-kata orang yang melakukan sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Sama ada dia menuduh Rasulullah SAW tidak tahu, dia lebih tahu, ataupun Nabi SAW tahu tapi Nabi SAW telah menyembunyikan darinya. Apa lagi jika sesuatu yang diada-adakan itu juga tidak diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi SAW? Abu Bakar pernah lakukan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali pernah menggalakkan. Jika mereka semua tidak melakukan dan mereka adalah sahabat-sahabat Nabi SAW yang paling mengetahui tentang agama ini, menunjukkan bahawa hal itu memang tidak ada dalam agama. Inilah kata ulama Salafus Salih berkaitan dengan perkara yang diadakan di dalam agama yang disebutkan oleh ulama sebagai al-bid'ah. Dan Rasulullah SAW telah kita baca dalam hadis sebelum ini, man ahdada fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang ada-adakan di dalam agama ini yang bukan daripadanya. Jadi pertama, dia istilah sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Kita tak bicarakan tentang sesuatu yang diada-adakan dalam dunia, sebab itu tidak ada masalah. Baik, kalau zaman dahulu masjid ini tidak ada karpet, tidak ada lantai yang biasa, yang ada cuma pasir. Rasulullah SAW sujud pada malam Lailatul Qadar dalam tanah ataupun pada hari yang malam yang hujan. Jadi berbekas tanah liat di dahi Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahawa masjid Nabi SAW ketika itu tak ada karpet, masjid kat karpet, tak ada apa pun, tikar pun tak ada. Jadi boleh tak letakkan dalam masjid karpet dalam masjid? Sesuatu yang tak ada dalam agama? Jawabnya tentu sekali tidak. Sebab itu bukan bahagian daripada agama. Tuanya wasilah daripada sesuatu yang termasuk urusan-urusan dunia. Nak selesa pakai karpet tak ada masalah. Nak pakai tikar sembahyang tak ada masalah. Tetapi kalau lah dalam masjid dah ada karpet dah bagus, semua orang pakai karpet yang sama, karpet yang diwakafkan. Okey tak? Lepas tu awak datang, awak bawa karpet sendiri, awak bawa tikar sendiri, orang semua tak pakai, awak pakai. Jadi nampak apa? Awak berlainan daripada semua orang kat dalam masjid. Boleh ke tak? Kenapa orang berlainan daripada orang lain? Apa hal dengan karpet tersebut? Tak khusyuk. Oh, jadi awak ni lain daripada yang lain. Awak nak kena khusyuk ni, awak siapa? Perbuatan itu menunjukkan bahawa apa? Seolah-olah kita memuji diri sendiri. Kita lain. Tapi solat mesti power, mesti khusyuk. Tak macam orang lain semua. Solat dia tak khusyuk pasal pakai karpet macam ni. Ini tak bagus lah. Tak ada gambar-gambar kan? Memang tak ada pun gambar-gambar. Ya, ada desain-desain karpet di masjid. Jadi sesuatu yang berlainan dengan orang-orang Islam asalnya makruh ataupun mungkar, tak patut kita lakukan. Walaupun asalnya mubah, nak buat kat rumah tak pun, dalam masjid semua mesti sama, tak boleh berbeza. Jadi hal ini telah berlaku pada zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala 1200 tahun dahulu. Di masjid Nabi ada orang datang nak solat jemaah, dibentangkan sejadah di kain dia. Ya Rasulullah, Imam Malik rahimahullah marah. Dia kata apa? Sesuatu yang baru, yang tiada dengan dalam dalam agama. Baru hal tersebut, baru perkara kecil. Tapi berapa ramai orang yang melakukan sekarang ini. Dan mereka tak faham bahawa dalam masjid semua mesti sama. Dalam masjid semua mesti sama. Apa yang ada pakai? Baik, balik kepada hadis ini. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu telah memulakan persoalannya dengan pendahuluan yang bijak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam, jadi tentang Islam, qaulan sesuatu. Dan ini menunjukkan bahawa qaulan ini adalah sesuatu yang mudah dihafal, mudah diingat, tetapi padat, menyeluruh, dan dia berkaitan dengan Islam keseluruhan. Tidak ada yang terkeluar daripada di mana aku tidak akan tanya, tidak perlu bertanya seorang pun selepasmu, seorang pun selain la as'alu anhu ahadan ghaira. Jadi kemudian dia berkata, qal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah, katakanlah aku telah beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian beristiqamah. Itulah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu jawaban untuk soalan yang sangat menyeluruh, sangat luas. Sebab ia berkaitan dengan Islam keseluruhan. Kalau ia ditanyakan kepada kebanyakan kita, katakanlah kepadaku tentang Islam, maka dia akan katakan tentang macam-macam juga. Rukun iman lah, rukun Islam lah, ihsan lah, solat lah, dan sebagainya, macam-macam dia terang panjang lebar, akhlak lah. Tapi Rasulullah SAW jawab dengan lebih kurang dua perkataan atau tiga perkataan. Amantu billah thumma istaqim. Amantu, satu perkataan, billah, kira dua perkataan, istaqim, tiga perkataan. Katakanlah aku telah beriman kepada Allah. Itu jawapan. Jadi di sini Rasulullah SAW suruh sahabat ini katakan. Apa ni? Katakan. Cakap dengan lidah sehingga boleh didengar oleh orang yang berdekatan dengan. Suruh berkata, aku telah beriman kepada Allah. Di sini ada perkara yang patut kita fikirkan. Apakah sahabat yang tanya ini seorang Muslim ataupun bukan Muslim? Jawabnya tentulah dia seorang Muslim, orang Islam. Sebab beliau datang dan berkata, wahai Rasulullah, menunjukkan bahawa dia mengakui kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia bertanya tentang Islam. Orang Islam dia yang tanya tentang Islam biasa. Tetapi Rasulullah SAW berkata, katakanlah aku telah beriman kepada Allah. Sedangkan orang ini dah beriman pun. Bahkan menunjukkan bahawa orang ini sangat mementingkan tentang agama Islam. Dia dah Islam dan dia tanya, tapi dia nak tahu sesuatu yang menyeluruh tentang Islam. Tidak perlu dia tanya orang lain lagi. Banyak antara kita dah tahu dah tentang Islam, tapi kita nak sesuatu yang menyeluruh tentang Islam dalam sesuatu perkataan yang singkat. Jadi Rasulullah SAW jawab dengan jawapan yang menarik, iaitu amantu billah, katakanlah aku telah beriman kepada Allah. Dan pada dia Rasulullah SAW tidak berkata kepadanya berimanlah kepada Allah, tapi beliau berkata, katakanlah aku telah beriman kepada Allah. Mengapa? Supaya bila dia berkata aku telah beriman kepada Allah, maka lidahnya turut serta dalam keimanan. Sebab kalau Nabi berkata berimanlah engkau kepada Allah, setakat beriman tidak disyaratkan kata-kata dalam dengan lidah. Beriman cukuplah dengan beriman dalam hati. Tak asal. Tapi disuruh mengikrarkan keimanannya dengan dia mengucap, dia berkata, aku telah beriman kepada Allah. Satu declaration. Dan orang yang telah beriman, kalau dia mengulangkan kata-kata dia beriman, menunjukkan dia memperbaharui ikrarnya bahawa dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaharui satu makna yang penting. Dan setiap orang Islam perlu memperbaharui ikrarnya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita dapati dalam ajaran Islam. Sebab itu kita ada tasyahud, kita ada solat. Dan di dalam solat kita ada tasyahud. Kesaksian disuruh kita baca, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berkali-kali. Mengapa? Untuk memperbaharui ikrar kita bahawa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang penting. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahawa dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa. Dan dia juga mengingatkan orang lain atau memberitahu kepada orang lain bahawa dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan datang konsekuen daripada pengikrarannya. Qul amantu billah, telah beriman kepada Allah. Qul anna aku beriman kepada Allah. Beriman kepada wujudnya Allah itu utama sekali. Sedihnya ada orang dah bijak pandai, akhirnya tidak beriman kepada wujudnya Allah pun. Yang kata beriman kepada Allah dengan keimanan yang sahih, bila ditanya, ada tak Tuhan? Tak ada. Padahal dia dah belajar dah macam-macam buku dah dia baca. Dia tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Tuhan yang kata nama Allah tu. Dia ingkar wujudnya Tuhan. Sampai begitu jauh dia jatuh, begitu rendah jatuhnya seorang insan, sehingga kan Tuhannya sendiri pun dia tak kenal satu hal. Bahkan dia mengingkari wujudnya Tuhan. Sedangkan bila ditanya kepadanya, daripada mana kau datang? Kau daripada planet mana datang ke bumi? Dulu kau wujud ke? Tentu dia yang kata aku tak wujud. Aku datang daripada mak bapak aku. Baik, mak bapak kau datang daripada mana? Daripada mak bapak aku. Dan seterusnya. Jadi mereka dulu wujud tak? Tak wujud. Lihat ke belakang, generasi datuk moyang kita dah tak ada lagi lah. Paling banyak ada datuk moyang pun adalah kan. Tapi kalau umur dah lebih 30, nak jumpa moyang dah susah. Jadi mana mereka semua ni? Dah tak ada. Jadi mereka dulu tak wujud, kemudian mereka ada di atas dunia ni, kemudian mereka tiada. Jadi siapa yang adakan mereka? Siapa yang ciptakan mereka? Ialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dan lihat sekeliling langit dan bumi, siapa yang mewujudkan, yang menciptakan? Adakah dia terus ada? Tak, tentu sekali tidak. Takkan dia wujudkan dirinya sendiri? Jadi sebelum dia wujud, dia tidak ada. Dan satu hari nanti dia akan binasa. Okay, bila diciptakan, siapakah Tuhan yang berkuasa menciptakan langit dan bumi? Kalau lihat bangunan besar-besar, kita dapati bahawa mesti ada orang yang membina bangunan besar. Dia piling sana, piling sini dan seterusnya. Dan zaman sekarang menggunakan alat-alat yang berat untuk mengangkat batu, besi dan sebagainya. Lepas itu dibina dengan pembinaan yang kukuh. Itu baru bangunan macam masjid ni pun, dengan tiang, dengan apa, dengan bumbung. Kalau dah bina tu nak patahkan, nak rubuhkan bukan main susah. Sedangkan ni bangunan yang sangat sangat kecil kita bandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah SWT yang lebih besar. Bumi ni sendiri, siapakah yang menciptakan? Gunung tu yang lebih besar daripada banyak bangunan, siapa yang menegakkan? awan di atas langit. Siapa yang mengangkat langit itu? Tiada bumbung. Siapa yang menegakkannya? Kalau dilepaskan, habis jatuh. Kata firman Allah SWT dalam surah Fatir, Inna Allah yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi daripada terjatuh, antazula, daripada tergelincir. Wala in zalata, kalau dia terlepas, siapa yang dapat menahan? Seorang, adakah seorang dapat menahannya selepas Allah? Wala in zalata in ahadan min ba'di ma yumsiku ma min ahadin min ba'di. Ada tak seorang dapat menahannya selepas Allah? Jadi dengan rahmat Allah SWT, Allah menahan langit daripada jatuh ke bumi, bumi daripada tergelincir, daripada terlepas. Jadi tentulah adanya Allah SWT, wujudnya Tuhan yang maha berkuasa dan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sebab kita dapati ciptaan Allah SWT tak ada satu pun yang kurang, yang cacat, yang perlu kesempurnaan. Semuanya dah cantik. Tetapi manusia ni kadang-kadang datang merosakkan. Itu yang selalu berlaku. Bagaimana hujan turun, hujan naik atas turun balik dan berkumpul di gunung, berkumpul di kolam-kolam, masuk balik ke laut, naik atas balik dan sebagainya. Siapa yang mengaturkan? Dan bergantinya siang dan malam. Siapakah yang mengaturkannya begitu cantik kan? Dengan waktu yang sangat tetap, ada perbezaan sedikit pada musim-musim tertentu, dan semuanya ada hikmahnya. Maka dengan itu hiduplah tumbuh-tumbuhan atas muka bumi. Ada hujan, ada matahari, tumbuh-tumbuhan akan hidup. Maka datang pula dari situ angin. Angin waktu siang, angin waktu malam dan seterusnya. Semua perlu. Dan adanya gunung ganang yang dapat menahan angin yang sangat kuat. Kalau tak ada gunung ganang, tak ada bangunan besar-besar. Maka hampir-hampir kan apa ni, seorang tu tak dapat duduk kat satu tempat. Kuat sangat angin. Dia akan memudaratkan. Begitu juga pohon-pohonan dan sebagainya. Sebab tu bila pokok-pokok tak ada, kita dapati bahawa mudahlah terhakisnya tanah. Hakisnya tanah, maka datanglah banjir dan seterusnya. Tanah runtuh dan macam-macam. Siapa yang mengaturkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi katakanlah kamu telah beriman kepada Allah. Beriman kepada wujudnya Allah SWT. Beriman kepada kekuasaan Allah SWT. Dan beriman kepada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada hari kiamat, bahawa selepas ini akan datang suatu hari yang membinasakan semuanya. Dan selepas itu manusia dalam banyak-banyak ciptaan Allah SWT akan dibangkitkan dan mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk dihitung amalan-amalan mereka. Jadi beriman kepada Allah maknanya beriman kepada syurga. Bahawa barang siapa yang melakukan ihsan, maka dia akan dibalas dengan ihsan. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka dia akan dihukum oleh Allah SWT dengan kejahatan yang seperti ini. Dia beriman kepada syurga, beriman kepada neraka. Beriman kepada Allah adalah asas, asal kepada semua rukun-rukun dan cabang-cabang iman. Qul amantu billah thumma istaqim, kemudian berlaku istiqamah. Jadi di sini dikatakan thumma, maknanya kemudian. Tidak dikatakan qul amantu billahi wastaqim. katalah, katakanlah kalau beriman kepada Allah dan beristiqamah, tak dikata kemudian. Maknanya ada satu tempoh sekejap atau berapa ketika antara beriman kepada Allah dan beristiqamah. Apa sebab? Tidak digabungkan satu istiqamah dengan iman kepada Allah. Maka kata ulama ada kemampuan. Sebab istiqamah itu perkara yang berat, lebih berat daripada beriman kepada Allah SWT. Perkara yang besar bagi kebiasaan kebanyakan orang yang beriman. Jadi bila sesuatu itu besar, sesuatu itu berat, maka perlu pendahuluan dan perlu kepada persediaan yang sangat kukuh supaya dia dapat melaksanakan, memikul perkara yang berat itu pula. Jadi tidak ada jalan untuk beristiqamah melainkan dengan adanya satu pasakan atau pasakan keimanan yang sangat kukuh. Kalau tak ada, seorang tak dapat istiqamah. Dia boleh beriman, tapi nanti didapati bahawa dia tidak istiqamah. Dan mana istiqamah? Kita pun jumpa dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang ada asal kalimat istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi mustaqim asal maknanya yang lurus, istiqamah maknanya yang lurus, yang tegak, yang tidak ke kiri, tidak ke kanan, yang tidak bergoyang, tidak berguncang. Jadi berlaku luruslah, berlaku tegak, kuat. Yang ini di dalam apa? Di dalam melaksanakan tuntutan kata-kata aku telah beriman kepada Allah. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang semakna dengan hadis ini. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka akan turunlah kepada mereka malaikat-malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, yang akan berkata kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan berita kamu akan masuk syurga, syurga yang dijanjikan untuk kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah wali-wali kamu di dunia dan juga di akhirat. Wa lakum fima fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu apa yang kamu inginkan dan bagi kamu apa yang kamu minta. Mahtadda'un nuzulan min ghafurir rahim, satu pemberian daripada Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Panjang lebar ayat ini menerangkan tentang keistimewaan yang diberikan kepada orang yang ada sifat ini, iaitu innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Itu sama betul dengan hadis. Katakanlah aku telah beriman dan beristiqamah. Kemudian dalam ayat tadi, siapa mereka-mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, mereka dapat ini. Mula-mula malaikat turun pada mereka. Kata kebanyakan ulama, iaitu ketika hampir meninggal dunia, malaikat akan memberi keteguhan kepada mereka dan akan berkata kepada mereka, jangan takut, jangan sedih, jangan takut sesuatu yang akan datang. Sebab orang nak meninggal dunia pasti dia akan takut apa yang akan berlaku padanya selepas dia mati. Kenapa dia takut? Sebab dia tak tahu. Seolah-olah orang masuk ke tempat yang sangat gelap, dia tak nampak apa-apa. Dan kalau gelap, tempat dia bersih, mungkin orang kurang takutnya. Tapi di belakang kematian itu macam-macam ada. Ada macam-macam ujian. Akan dihitung amalan itu yang pertama sekali. Adakah orang, seseorang itu boleh tahu keputusan perhitungan hisab? Tak ada orang boleh pasti. Adakah dia akan masuk syurga atau akan masuk neraka? Adakah Allah akan terima amalan? Jadi takut, sangat takut. Siapa akan berlaku padanya di dalam kubur? Tapi malaikat-malaikat akan berkata, kalau di dunia dia kata aku beriman dan dia telah istiqamah, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Sedih terhadap sesuatu yang ditinggalkan. Sedih nanti dia akan tinggalkan isterinya, anak-anaknya, rumah dan semua. Jangan sedih. Malaikat akan berkata dengan dia, jangan, jangan sedih. Sebab dulu dia dah beriman kepada Allah dan dia telah beristiqamah. Bahkan para malaikat akan berikan berita gembira kepada dia dengan syurga yang dulu engkau dijanjikan. Dan kemudian terangkan nikmat-nikmat dalam syurga. Apa yang kamu kendaki dalam syurga, kamu akan dapat. Apa yang kamu minta, kamu akan dapat. Semuanya sebab mereka dalam dunia telah berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kami telah beristiqamah. Dan di dalam ayat lain Allah SWT berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surah Al-Ahqaf Allah berfirman, sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah dan mereka telah beristiqamah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka-mereka itu adalah ashabul jannah, kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Hampir sama, ringkas sikit. Jadi kita dapati kaitan yang rapat antara beriman kepada Allah dan istiqamah, antara hadis ini dengan ayat-ayat Quran. Sebab itu ramai ulama mengatakan bahawa hadis ini persis bagaimana yang ada dalam Al-Quran. Ini menunjukkan Rasulullah SAW bila menjawab soalan sahabat tadi, Rasulullah SAW minjam daripada Al-Quran. Rupa-rupanya inilah sesuatu yang menyeluruh tentang Islam, yang selepas ini tak perlu nak tanya siapa-siapa lagi. Tak ada orang dapat memberikan jawapan yang lebih baik, lebih tepat daripada ini, lebih ringkas, lebih mudah daripada jawapan. Berkatalah, katakanlah kita beriman kepada Allah dan beristiqamah. Jadi istiqamah berat. Kenapa berat? Sebab istiqamah maknanya tegak di dalam keimanan, tidak luntur, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tegak terus. Dan apakah makna istiqamah? Terdapat tafsiran daripada sebagian sahabat, antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, summa istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Kata Abu Bakar, lam yushriku billahi syai'an. Yani mereka istiqamah maknanya mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Dan beliau juga telah berkata, lam yaltabitu ila ilahin ghairi. Mereka tidak berpaling kepada Tuhan selainnya. Yang istiqamah terus sembah Allah SWT. Dan beliau juga telah berkata tu mastaqamu ala annallaha rabbuhum. Mereka beristiqamah dalam rangka Allah adalah Tuhan mereka. Ini menjadi hamba Allah SWT sentiasa 24 jam. Ketika mereka tidur pun mereka istiqamah. Yang ini dalam ketaatan kepada Allah SWT. Adakah ini mudah? Jadi pertama sekali istiqamah pada tauhid mereka. Iman mereka kepada Allah SWT itu benar. Tidak dicampuri dengan apa-apa juga syirik, apa juga bid'ah. Kemudian mereka tidak mencampurkan istiqamah mereka, iman mereka itu dengan apa-apa maksiat. Sebab hakikat maksiat itu adalah mengikut hawa nafsu. Dan bila kita ke hawa nafsu, maknanya kita dah lari daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah SWT selalu berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang disembah? Sebab setiap orang yang buat maksiat, mesti dia ikut hawa nafsu. Dia lebih cintakan hawa nafsunya daripada mentaati perintah Allah, menjauhkan larangan Allah SWT. Jadi bukan perkara yang mudah. Mula dia berkata aku beriman kepada Allah SWT, besoknya, lusa, tahun depan, 10 tahun akan datang, bahkan sampai dia meninggal dunia, dia beristiqamah. Akhirnya dia meninggal dunia dalam apa? Dalam iman. Tentulah orang macam gini akan diberikan berita gembira masuk surga. Bahkan akan masuk surga. Pasti. Kalau orang macam ini tak masuk surga, siapa lagi yang nak masuk surga? Tapi mesti istiqamah, tak buat dosa. Jadi sebab itu kata Rasulullah SAW, amantu billah, ingatkan diri, berikan pengikraran kepada orang lain bahawa aku telah beriman kepada Allah. Kemudian berusahalah untuk istiqamah. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, makna istiqamah jangan lompat macam musang lompat. Jangan lompat, jangan lompat dan lompat. Musang tu tak lari betul-betul. Dia punya lari tu lompat dan lompat sini. Tak ada dekat satu lompat. Itu maknanya istiqamah. Yang ini tidak lompat dan lompat sini. Tegar, jalan. Dan begitu juga daripada Ali radhiyallahu anhu, istiqamah artinya istiqamu ala adai faraidhi. Mereka beristiqamah dalam melaksanakan kewajipan-kewajipan. Ini adalah tafsiran daripada sebahagian makna istiqamah. Jadi asal istiqamah, kalau istiqamah dalam hati dengan keimanan, kemudian dengan anggota badan, terdapat di dalam satu perkara menyeluruh. Dan inilah Islam keseluruhan. Ini dah Islam. Apa lagi awak nak katakan? Jadi bagi sallallahu alaihi wasallam dah tutup, dah kita katakan merangkumkan seluruh ajaran Islam dalam dua perkataan ini, beriman kepada Allah dan beristiqamah. Jadi siapa yang cuma nak beriman kepada Allah SWT tapi bila time enjoy, enjoy. Maknanya bila enjoy tu dia tak ada lah, Islam dia dah tak ada sukati ni. Bila time solat, dia solat. Bila puasa, dia puasa. Tapi bila dalam waktu lain, dia tak ada beza macam orang kafir, bukan Islam. Bila tuan joget, dia joget. Macam zaman tahun 50-an. Di kabaret pun pergi kabaret. Nyanyi pun nyanyi. Dan zaman sekarang, karaoke pun karaoke. Tak boleh. Dah masuk Islam, habis. Mesti istiqamah. Terus dengan ajaran Islam. Dan Islam ada tak? Islam tinggalkan sesuatu, satu ruang, walaupun sedikit, untuk kita tak perlu ikut Islam. Ini tak payah, ini sukati kamu. Tak ada. Semuanya ditentukan oleh Islam. Daripada yang besar sampai yang kecil-kecil. Sampai macam mana nak masuk tandas? Masuk, jangan sembarang masuk. masuk dengan kaki kiri dulu. Ha. Lepas tu nak qada hajat, macam mana qada hajat? Boleh ngadap kiblat? Tak boleh. Walakin syarriku wa gharribu, tak tu mengharap ke timur ataupun ke barat, kanan atau kiri, jangan ngadap kiblat. Dan jangan membelakangi kiblat. Sebab tu kita pergi masjid, tak boleh kita jumpa satu tandas yang apa ni, menghadap kiblat. Ini mesti miring. Rasulullah SAW ajar sampai kan, guna bila nak istinja itu jangan gunakan tangan kanan, gunakan tangan kiri. Ha. Kalau begitu detailnya, ada ke jalan untuk seorang Islam tu kata bahawa oh ini bebas, ini tak payah ikut Islam? Tak ada. Mana ada. Semuanya ada ajarannya dalam dalam al-Islam, sama ada secara umum ataupun secara detail. Orang yang belajar mengetahuinya, orang tak tahu tak tahu. Jadi Rasulullah SAW pun juga telah diperintahkan oleh Allah SWT. Sebelum kita semuanya, orang yang pertama yang disuruh beristiqamah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Dalam surah Hud Allah berfirman, beristiqamahlah wahai Muhammad sebagaimana yang kamu diperintahkan dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Kata ulama, bila turun ayat ini ataupun surah ini keseluruhannya, maka Rasulullah SAW tidak lagi dilihat ketahu selepas ini. Serius terus. Sebab kata ulama, adanya ayat ini, beristiqamahlah sebagaimana yang kau diperintahkan. Sebab istiqamah itu berat hatta untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Istaqimu walan tuhsu," beristiqamahlah kamu, tapi kamu tidak akan dapat melaksanakannya. Istaqimu, beristiqamahlah, tetapi kamu tidak akan dapat memeliharanya. Walan tuhsu. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat wa la yuhafidhu 'ala al-wudhu'i ila al-mu'min. Dan ketahuilah bahawa sebaik-baik amalan kamu adalah salat, dan tidak ada yang dapat memelihara wudhu itu melainkan orang yang beriman. Hadis yang sahih. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saddidu wa qaribu fa innahu lan yadkhulal jannata ahadan lan yadkhilal jannata ahadan amaluhu." Saddidu, usahalah untuk menepati, wa qaribu, dan dekatkanlah kepada kebenaran. Ya, ini dalam istiqamah. Kerana sesungguhnya tidak seorang pun yang akan dimasukkan dalam syurga disebabkan amalan. Qalu wala anta ya Rasulullah, mereka berkata, ini sahabat, bukan kamu juga, ini kamu juga tidak akan masuk syurga dengan amalanmu ya Rasulullah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wala ana, aku pun tidak. Nabi pun masuk surga bukan kerana amalannya. Illa an yataghammadani Allahu minhu bi rahmah. Melainkan bezanya adalah Allah telah menyelubungi aku dengan rahmat daripada-Nya. Jadi aku masuk surga, aku masuk surga pastilah. Tapi bukan dengan amalan. Sebab Allah SWT telah menyelubungi aku, telah berikan aku rahmat daripada-Nya. Jadi seorang itu masuk syurga disebabkan rahmat Allah SWT. Wa'lamu anna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Dan ketahuilah bahawa sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang paling berterusan walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan inilah makna istiqamah. Bukan buat sikit-sikit lepas tu tinggalkan lama, lepas tu buat lagi, ataupun buat banyak-banyak lepas tu tinggal terus, ataupun tak buat terus. Biar sedikit tetapi berkekalan. Dan istiqamah yang paling utama sebelum melaksanakan ketaatan adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin seorang itu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan banyaknya solat, banyak puasa, banyak zikir, tetapi larangan Allah dilanggar. Tak mungkin. Itu bukan Islam. Di dalam riwayat, selain daripada riwayat kita ini, terdapat beberapa tambahan. Selepas Nabi SAW menjawab soalan Sufyan Ibn Abdillah tadi, katakanlah aku telah beriman kepada Allah dan beristiqamalah, maka berkata Sufyan lagi, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, apakah sesuatu yang paling kau takutkan atasku? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala hadza. Dalam riwayat At-Tirmizi, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil lidahnya sendiri dan berkata ini. Hadis hasan sahih. Tambahan ini hadis yang sahih. Jadi di sini kita dapati bahawa selepas beriman pada Allah, selepas itu istiqamah, kemudian apa dia? Menjaga lidah. Apa kaitannya menjaga lidah, memelihara lidah dengan istiqamah? Maka kata ulama, lidah adalah terjemah ataupun terjemah kepada anggota badan. Tidak sesuatu yang boleh berkata-kata daripada anggota badan ini melainkan satu, iaitu lidah seseorang. Jadi kalaulah dia dah beriman kepada Allah, bagus. Kalaulah dia dah istiqamah dengan anggota badan, sentiasa dengan ketaatan, baik. Tetapi kalau lidahnya itu berkata dengan sesuatu yang menyalahi istiqamah, bercakap bohong, mengeluarkan kata-kata yang membawa kepada kekufuran, alhamdulillah, ataupun kata-kata yang tidak ada faedah, maka ketika itu apa akan berlaku? Akan gugur, akan lidahnya itu akan membohongi amal perbuatan anggota badan. Kita dapati bahawa kebanyakan orang mungkin lain semua bagus, tapi lidahnya tak dapat jaga. Itu bukan istiqamah. Dan selalu Rasulullah SAW dalam beberapa wasiat Nabi SAW kepada sahabat-sahabat, apabila diperintahkan untuk istiqamah, untuk mentaati perintah Allah, maka akan diikuti dengan perintah untuk memelihara lidah. Banyak hadis-hadis yang tuan tadi ada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian satu lagi, untuk beristiqamah, hendaklah seseorang itu mengikuti atau sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab di dalam ayat Al-Quran, dalam surah Zukhruf, fastatimu ilaihi wastaghfiru, maka beristiqamahlah kepadanya dan beristighfarlah kepadanya. Kita dapati bahawa Allah SWT menggabungkan antara istiqamah dengan istighfar. Kenapa? Fastatimu ilaihi wastaghfiru. Sebab seseorang itu tak mungkin betul-betul dapat istiqamah. Kita cuma boleh usaha. Dan bila kita berusaha sentiasa, kita akan capai lah istiqamah. Tapi di sana pasti akan ada apa? Ada masa-masa yang kita leka, masa-masa kita terkeluar daripada garisan sekejap. Jadi ketika itu jangan biarkan, kita kembali, tarik dia kembali kepada landasan. Dan telah melakukan kesilapan, tak apa, tapi kita tetap beristighfar. Fastaqim ilaihi wastaghfiru. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, Ya yuhannasu tubu ilaihi wasafiru fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepadanya dan beristighfarlah kepada. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah pada satu hari, setiap hari 100 kali. Astaghfirullahaladzim. Jadi di sini, kalau kita boleh amalkan hadis ini saja, hadis ini saja, dan kita amalkan sampai kita meninggal dunia, yakinlah bahawa kita akan dapat apa yang diinginkan, kejayaan yang hakiki, al-falah. Yakni kita dapat apa yang kita inginkan dan akan dijauhkan daripada kita apa yang kita tidak inginkan, yang kita benci, iaitu azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik, dan tidak ada sesuatu daripada kekuatan ataupun daya upaya untuk melaksanakan istiqamah ini melainkan dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita berhenti di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.